Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maqalatul khamisatu utawi iki iku maqalah ingkang nomor 5 an Utsman radhiyallahu anhu dipun critakaken Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dawuh Sayyidina Utsman, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Maknane hammud dunya utawi susah perkara dunya iku zulmatun dadekno peteng fil qalbi ing dalem ati. Wahamul akhirati utawi susah sing ana hubungane akhirat iku nurun dadi cahaya fil qalbi ing dalem ati. Kula tresna ayil husnu tegese utawi prihatin fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gegandengan bidunya kelawan dunya iku soro ndadekake apa husnun muzliman ingkang peteng fil qalbi ing dalem ati. Wal husnu utawi mrihatenake fil umuri ing dalem pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantung bil akhirati kelawan perkara akhirat iku soro dadi apa husnun dadi iku munawiron ingkang madangake lil qalbi marang ati. Hadirin dawe Sayyidina Utsman diwoco enteng dirungokno sepil ngelakonine sing kangelan. Sampean menungso susah pantes, seneng pantes. Tapi nek sampean susah urusan dunya, nyambut gawe gak tahu hasil, buka dagangan rugi, nyacak dadi tukang kredit ngredit no, kaitane tok koyok yoyo, wayahe nagih paspus tok gano apa-apa ni, ngene lho susah lah pantes. Wis pantes susah ngene iku masih kondo nang kanca ya apa rek? Kredit kes, gak sing bayar belas. Lu susah ngono lu pantes gak ana wong ngelokno yen apik ngono. Tapi sampe nyusahi ngono iku tambah peteng nang ati. Saya napa jenenge urip ya apa sangune urip niku kadang ngeten arep. Iya wis bener lah, omongno ya apa ae bener. Dunya iku apa ae? Bojo dunya, anak dunya, duit, omah, karangan, dagangan dunya. Dadak sampean susah perkara bojo, susah perkara anak. Hakekote ati sampean tambah peteng. Ya napa ya lah mboten dipikir jenenge anak kaya ngoten. Dagangan kadung korat-karit mosok dijaraken. Wong kula nyambut gawe niku nggih gawe sangu ndolek rezeki nggih cek kuat gawe ibadah. Wis ah, waliin ya apa yang mboten nyalahaken bener pisan. Dagangan sampean ajur entek kabeh gak karuan sampe omah kobong lah pikiran. Wis bener kobong-kobong temen lho ati gak susah ya apa jeneng kobong to. Karuan sing ngobong dilapurno ta dimbok-mbok wong. Sing ngobong ya gak ana kobong-kobong karepe dhewe tak susah gampang ngendeng tambah peteng atimu. Wis jarno ae wis. Wah kobong pandak lah ngono. Wis kadung kliwat dikapakno manes lho niku termasuk. Nek durung ayo direncana, nek wis aja dipikir perkara donya iku. Wong wajib ikhtiar. Nyambut gawe wajib, usaha wajib. Gusti Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu merubah nasibnya sendiri. Sampeyan melarat gak gelem ngroba nyambut gawe ya pancet melarat yo. Tapi nek sampean berangkat nyambut gawe terus gak hasil, sampean susah, gak oleh. Ngarai peteng nang ati, buaken. Alah, donya-donyane Gusti Allah barau keibuan ada bahkan dodol mesin nang omah kau bangga wis parep-parepmu wis jadi susah wis musume rasoan angel buah angel buanda pokoke Gusti Allah ngwe rasoan akeh lak moro-moro dhewe ngono to dikae wenteng ngono ae dadak dilakoni ngono temenan tambah enteng gak tau susah niki malike tapi nek sampean susah nyusana soal akhirat iki arang-arang iki ana wong ngene iki ya apa rek situasi umat wadah wis gade sampean mikirno umat omane akhir-akhir iki mikir juritan sing bakale dadi kampung kok paling ngono wae rusi-rusi munggah sawen pikirno gambak judek arang-arang wong sing ngene nek sampean gelem mikir ngono padhang ati sampean mikirno pengajian rutin minggu malam kemis iki apa isane sukses. Wis tambah apa wadang ati. Angger sampean nggih omahku kae tawan gopo kabeh lho sing wadang sing masak sing wae wedang dusungi mrene kabeh tata-tata salon dan sebagainya ndolek kaset setelane jek kurang oleh mek 12 engko direkam sing tuku wake yo apa gopo kabeh. Lho ngene iki lho tambah apa wadang nang ati. Wis alhamdulillah. Mulane aja susah mikirno donya, ayo susah mikirno kono cek tambah padang. Donya dipikir nemen-nemen sampean dikandani. Kon bakal mati jare Yai Masrikan Mang. Kal ghoriq fil bahri amik. Wong mate iku padha karo klelep nggih jurune segara. Wong klelep lho muni apa sih rek? Aup. Aup, ini ku asalnya bahasa Inggris. Help me. Mini langkari, help. Ini, tolong, lontong. Ikulah pun jaluk tolong. Sopo sing dijai tolong, sing urip. Nek duwe anak soleh, solika ya gelem nulungi. Nek anaknya gak karu-karuan, gak kira gelem nulungi. Wong maca no Fatihah gak gelem kok. Gak tekok, gak patek-patekan. Gak talil-talilan. Padahal sawahe dipek, omahe dipek, montore dipek, kirim tahlil gak doyan, gak nemen nang niku. Mulane kula karo sampean dawuh Sayidina Utsman. Ndonga, Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagho ilmina. Maknane Allahumma du Gusti Allah la taj'al sampun dadosaken panjenengan dateng kula ad-dunya ing donya mboten panjenengan dadosaken akbaro hammina ingkang luwih ageng-agenge susah kula wala mablagho ilmina lan sampun ngantos dadosaken ngontutuke ilmu kula. Gusti Allah, susah donya niku pun didadekaken nggih kula. Kula enggak ada ilmu sak menten iki pun sampean bebas. Pun sampean senengaken. Kula tasik kepingin ilmu terus e. Sampean duwe ilmu iso ngaji sitok, iso weneng gak tau gelem ngaji maneh. Aja. Ndonga iki, kula niki yo napa carane kepingin ngaji terus. Masih rata-rata sing nyemak ngaji niki wis iso kabeh ya. Tapi kena donga wala mablagho ilmina, masih aku iso ngaji, iso maca ngaji, tetep ngaji terus. Kaya apa? Atine cek padang. Sing mburi sampean kula kandhani, nggih ngarep niki enten Yai Muhaimin. Sampean roh Yai Haji Muhaimin Suradinawan. Melok ngaji arene. Gak krana ndolek ilmu madangno ati. Sampeyan rumu balik kondang Mojokerto ke Haji Maksud Yunus melok ngaji madangno ati niku mboten. Ya ya Haji Abdul Somadi nek rawuh yo kan. Mosok krana ati ngesahi ngono, ya melok madangno ati cek krungu urusane akhirat engko atine tambah padang timbang nggih omah sumpek dijaluki duwe anak. Iya. Ben wal makalah tu satu utawi makalah ingkang nomor 6 an aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu utawa wakarramallahu wajhah. Pengendikane Sayyidina ilmu Sayyidina Ali mangkana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Man sapane wong kana kang ana sapa wong iku fi talabil ilmi ing dalem nyupri ilmu. Ilmu agama kaya ngeten iki. Sampeyan rawuh niki kabeh teko oman niate ndolek ilmu. Temen gak niat apa-apa. Mergane niki kene jane mboten kate enten napa-napane. Ya iki ngaji paling enak buyar. Alhamdulillah. Buyar wis lapo kok nang atole. Wis aja atole wis gak ono aku wa gak ono apem gak ono jemblem. Lah ngaji rutin nanti ono jajane wa gak nutut mun. Dekat-dekatan dadi nek sampean rene sangwa duwe engko nek mule tuku jagung. Kene digawe genggongan ambek mulih ngene. Terus kula karo sampean berangkat ndolek ilmu agama sing ana ngeten iki kanatil jannatu fi talabihi kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku fi talabi tetep ing dalem panggonan nyupriye wong. Sampean ketoke ndolek ilmu agama jane no hakikate dudu ilmu agama sing sampean doleki. Apa? Swarga. Berarti nek didelok kacamata hakikat wong sakmene kae mara melok ngaji, melok nyemak, melok tuku kitab utawa melok krungu tok, didelok kacamata hakikat sakmene kae iki ndolek swarga. Gak ndolek kitab iku, gak ndolek rekaman iki kaset, tak tuku tanggalan NU. Mumpung ana tanggalan NU rek jadwale jadwal Jawa Timur. Besok posoan ambek sawal bek geger cek ro jadwale tak tuku rek 1000 rek mumpung ngono. Nah iku nyugeno sing ngaji anjen. Anjen dagangane sing ngaji arene. Cek nek gawe ganti lampu lho delok ental. Lampu koyo ngene dipasang ngarepe wong akeh lho kepantesan aku. Rosokan temen rosokan. Ben waman kana fi talabil maksiati. Waman utawi sapane wong kana kang ana sapa wong iku fi talabil maksiati ing dalem luru nyupre nglakoni maksiat. Berangkat ndelok ludruk, berangkat ndelok orkes, berangkat dumino, berangkat kelutek, berangkat nang pinggire tangkis. Sakjane gak ndoleki imus sak temene ngono. Nek didelok karo kacamata hakikat kanat mongko ana apa annaru neraka iku fi talabi ing dalem perkara kang sing disupri. Ketoke ndoleki imus hakikate ndolek neraka. Ketoke ngene ngucut hakikate ngulet genine neraka masalah kendelar arek iku genine neraka. Ambek mbuak ketepek nika iku nyeritakno mencolot neraka sitok ganti neraka sitok gane opo apa maneh tayel ketemu sing bendal kosong neraka ni tambah wombo iku tambahane. Niki tanggane Kaji Mas Kut mang bengi mbuh wingi geweger arek tawuran ndek orkes iku mbuh sing remek kabeh pira. Ngene kuwi nanggap orkes sing tawuran sak sing remek ae pira san. Aiman tegese wong istaghola kang ketungkul sapa wong fil ilmin nafi ing dalam ilmu kang manfaat. Allazi kang layak juzu kang ora wenang lil baliki keduwene wong kang balik al akil kang anduweni akal apa jalu bodhone wong ing ilmu. Ana wong ndolek ilmu tapi gak iso apa-apa nglakoni yo gak iso jane wong e bodho. Tapi gelem teko nang Masjid Agung ben rebo cuma bodho tolat-tolet. Kon mang gak melok Siti Gosana. Tolat-tolet. Anjene bodho ya apa maneh pokoke wong budal melok budal to ae. Kanggo kitab tapi wajib ngoten. Lho nggih kene lho kana mongko ana fil hakikati ing dalem hakikate iku taliban nyuprih lil jannati maring swarga lan wali ridhollahi taala lan nyuprih marang ridhone Gusti Allah. Enak wis. Bodho-bodho dhek gak nggo kitab plolang-plolong tok. Masih plolang-plolong hakikate ndolek swarga. Besok ambek Allah Subhanahu wa taala gampang roba arek plolong-plolong dibodi dadi arek pinter. Mbah wis ana kono pinter-pintere arek. Arek iki biyen plolang-plolong tetep nggih kene pinter, kuwi dodarine akeh. Nek kono tengerane iku pokoke amale akeh, sedekah akeh, bojone akeh. Sembayange akeh, gak tau sedekah, gak tau amal, swargane apik, widodarine paling mek papat loro ngono. Tapi balak-balik bantu widodari rek 44, mbok ndawane mari ngrakoti sitoke njaluk ngrakoti. Sekare anake tawok wis. Cuma saniki waman kana muridan lil maksiati. Waman utawi sapane wong kana lamun ana sapa wong iku muridan ngarepake lil maksiati maring maksiat, berangkat ngatur maksiat, tamelok maksiat, tanggawe nggon sing digawe maksiat, tangusahakno apa nyetujoni nanda tangani nyetempeli sing ana jurusane maksiat didelok ambek kacamata hakikat kana mongko ana sapa wong fil hakikati ing dalem hakikati iku taliban wong kang nuprih linari maring neraka wali suhtillahi ta'ala lan maring bendune Gusti. Podoh kena biaya. Dolek akhirat, dolek swarga metu biaya. Dolek neraka metu biaya. Tambah larang biayane dolek neraka timbang swarga. Wong mabuk niku ijek bondo. Regane weski sing apik sak botol 20.000. Munggah mana cap capil miring nih kalau 85.000. Anak mana sing cap nopo niku sak botol rodok gede botol ijo blenduk niku regane tak kono 175.000. Luarang regane main. Main niku bondone larang. Wong main nek menang sedeluk entek, nek kalah ngeremeng pirang-pirang dino mulih geger ambek bojone, duwe entek lho bondone akeh. Berangkat golek swarga murah. Wis teko tok enak maje jamek wis gathik apa-apa engko. Dene gelem nuku tanggalan kok nek mulih sauten sitok-sitok ngono tae. Lah mek 1000 wae murah swarga itu murah. Ngono gak pate ana sing seneng. Lah lapo kok gak seneng anjene motone kualik ngono tae. Sing elek jare apik, sing apik jare elek. Lah nek wong elek iku jarene gaya, wong elek are gaya. Delon arek-arek nggih dalan-dalan sing elek ku mesti kuwaya. Oh. Kupinge diwae melar. Rambute dawakno, taleni karet. Celana anyar disuwek ditambal, ampek petetha-petethe. Iku padahal elek tapi digaya-gayakno. Lah nek potongane wong apik mosok wani gaya ngono. Apik gak wani gaya, gak wani ngetok-ngetokno apike. Sampeyan delok mudhakir nek mlaku. Masuk tahu ndangak-ndangak ngono ndilu ae. Mergo kuncine ilang. Wal maqalatu sabiatu mbon terus. Wal maqalatu sabiatu tawiki ku maqala kang nomor 7. An Yahya bin Mu'ad saka dene Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Ma'asallahu karimun wala asarat dunya alal akhirati hakimun. Niku pulung kredit sik. Maksude Nek ana wong mulya, wong iku gak tau maksiat. Nek ana wong wijaksana gak kira milih donya ngarekno akhirat. Mesti milih akhirat ngarekno donya. Dawane iki muni ma'asa orang lakoni maksiat. Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang mulya. Ga ana wong mulya ku maksiat. Ga ana wong mulya ndelok ludruk. Ga ana wong mulya melok lomba karaoke. Sinen tak usah. Dene kok ana wong ndelok ludruk iku jenenge waliane mafhum mukhalafah paling gak mulya. Terus ana wong melok jogetan iki ndukure pentas paling gak dadi wong mulya. Wong iku ne wong mulya gak mesti ngono. Ga ana wong main nek wong iku mulya. Dene wong iku asale mulya dadak melok main, mulyane dijuku ambek Gusti Allah. Padha karo dawuh ngeten niku, ga ana wong mukmin iku zina. Tapi dadak ana wong Islam mampir nang balong rawe. Ya apa ngecup nggih jedeng kono. Mukmine dicepot ambek Gusti Allah. Ana arek biasae sembahyang jamaah ngaji dadak mabuk. Mukmine dicepot ambek Gusti Allah, waktu mabuk ilang mukmine. Ana arek mukmin melekan biasa sale remi gara-garaan bareng peteng ayo sewuan, ayo dicepot sik mukmine dadi sewuan. Subuh dibalekno maneh mukmine mergo arek sembahyang arek. Jare malaikat, "Lho, Gusti Allah yen apa arek wudu?" Terus ate sembahyang balekno gege mune bek bali ismat. Kalau arek mukmin gandengan tangan ambek arek wedok, sir-siran gandengan tangan remaja remaji, wayai gandengan tangan dicopot mukmine, dadak diculno tangane melok ngaji karo dibalek no mukmine, kata dia arek selama melok ngaji long dia plek mukmin mana? Hadirin sapa sih wong sing mulya iku. Mulya niki wakeh macam-macam definisine mulya. Cuma nggih ngriki ai hamidul fi'ali utawi wong kang mulya iku wong kang dipuji pira-pira lakune. Sampeyan nek mulya wis gak usah digawe-gawe. Kelakuan sampeyan kabeh iku gak sing elek. Apik kabeh. Mlaku lungguh ngadeg ngomong sembuaro. Dadi api kabeh mergo wong mulya. Tapi nek wong gak mulya kepingin api-apike lho digawe. Direken koyo drama ngono. Kok nangis dinangisno wae ndung. Allahumma ya Allah. Kon deklamasi ta ndung kon iku. Wa wa utawi hamidun iku manu wong, hamidul fi'al iku manu wong. Yukrimu kang mulya ake sopo wong napsahu ing awake wong dimulya ake bit takwa kelawan takwa. Nek sampen kepingin dadi wong mulya, mulya no awakmu. Awak iku apa sing dimulya? Meripatmu mulya no, kupingmu mulya no, irungmu mulya no, cangkemmu mulya no, tanganmu mulya no, sikilmu mulya no, dimulya no apa? Didadek no wedi nang Gusti Allah. Dadi mulya mulya dhewe. Wong kula karo sampean iki bendina dikiting setan. Setan iki ngarep sampean, ho nafsu iki tengen sampean, hawa iki kiwa sampean, donya iki geger sampean. Sampeyan dijak rene ae mata ketok arek wedok iblis mencetat nang batu arek wedok. Arek wedok gak lapo-lapo semulas batu dadi kelemis arek. Paling sampeyan ndelok wadur arek iki tahesir. Iku ono iblis e iku. Gak ndelok arek wedok teko ngarep, ndelok adek teko mburi, meneng-meneng iblis mencetat nang bokong. Bokong gak lapo-lapo digoyang-goyang. Padahal trepes bokongnya. Nafsu onok tengen, hobo, onok kiwo, duit onok buri. Kari nyurung toai, sama ndelok duit. Aku mau sanggup duit piyo deh. Rong puluh ewu, cukup. Didorong, gak apa-apa sekali-sekali. Tapi ini sanggup duit di sanggup piro deh. 2000 sak sita wurung kok gak cukup. Pasarane 10.000 saiki ya. Kepingin mulya mulyana awak sampean, tangan aja gawe maksiat, cangkem aja gawe maksiat, kuping aja gawe ngrungokno ngrasani wong. Wong wedok aja sampe muni cangkem gawe ngrasani wong. Wong sak kampung dientekno dirasani kabeh sak kecamatan gawe mbuh. Sak nu cangkem capo apa sire ngepir ae. Wabil ikhtirasi lan kelawan ngrekso. Ikhtirasi ngrekso anil ma'asi saking pira-pira maksiat. Mulyakno awak ayo digawe wedi nang Gusti Allah karepe takwa niku nglakoni perintahe Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Ana uwong gak ana uwong padha. Ana uwong sembayange khusyuk, gak ana uwong cepet, gak padha. Iyo biyen jaman mulai ngelamar riko nek sembayang ya omahe bakal marotuwa dawa-dawa wiritane. Marotuwa gampang godhog-godhog luk luk luk luk luk. Bakal mantur wiritane dawa-dawa dik jare bakale marotuwa. Marotuwa wedok muni ada Pak, kakehan wiritan gak gelem nyambut gawe ra ikut. Marotuwa lanang karo wedok gak padha. Ben wala asara dunya lan ora milih sapa wong adunya ing donya. Aila qaddamaha tegese ora dinginake donya, wala faddalaha lan ora ngutamaake donya alal akhirati ing ngatasé ngarekno akhirat sapa hakimun wong kang bener lakune bijaksana. Wong bijaksana iku ya apa? Ai musibun. Tegese wong kang bener fi af'alihi ing dalam pira-pira penggaweane hakim. Wawau tai wong hakim iku man wong yamna ukang nyegah sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong nyegah mim mukhalafati aqlihi saka dene nulayani akale wong asalimi kang slamet. Karepe mek ngene. Wong bijaksana. Ya apa bijaksana? Nek wong bijaksana mesti milih akhirat, gak milih donya. Kok ngono? Ngerti donya iki sementara. Enak nggih kene paling suwe 80 tahun, 70 tahun, 50 tahun, tapi nggih kono abadan abidin. Wis milih kono arek nggih kene gak patek langgeng. Niku jenenge wong bijaksana. Wong bijaksana iku wong sing apa? Wa man yamna'u nafsahu min muhalafati aqlihi as-salim. Wong duwe pendapat, semua orang punya akal. Akalnya manusia itu sempurna. Seluruh akal orang sempurna itu apabila merah dia katakan merah, apabila putih dia katakan putih. Nek api mesti diarani api, nek elek mesti diarani elek. Lengo wangi yo yo apa nek wong duwe akal sempurna mesti wangi. Entut yo apa mesti badhek. nek ana akal arek iki slamet dimpok entut muring-muring. Waras arek iku, ketara akali waras. Wis. Kepingin dadi wong bijaksana duwe akal ngono, penemune akal sampean sing apik iku lakonono. Wis netok yo. Akalku benderno iku api, tak berangkati. Akalku benderno iku elek. Warung kadang akalnya benderno api tapi gak ngelakoni. Enggak rege. Tibane sedakon iku ganjarane enten sing tikel petung dosa, enten sing tikel petung atus, enten sing tikel satu sewu, enten sing bontek kena dihitung. Ngeten iku kan di tengah akhirat para saudara-saudara bareng omblong liwat kelutik seket. Iku malu cangkem, tak cumplung si ngomong. Akali benerno tapi gak dilakoni. Cuma gak salah. Dunya niku mal'unun dilaknati Gusti Allah. Faman akhodaha fakot akhoda mal'unan. Sopo njukuk dunya, dolek dunya, nyambut gawe oleh dunya. Berarti njukuk perkara sing dilaknati karo Gusti Allah.